الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ikhwati wa ahibbati rahimani wa rahimakumullah. Bismillahi ta'ala wa bi'awni. Kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Salihin karya al-imam An-Nawawi rahmatullahi ta'ala alaih, dengan penjelasan dari Fadilatul Syekh Al-Allamatul Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Masih dalam bab taubah, hadis yang ke-17, 18 dan 19. Sebelum kita melanjutkan, seperti biasa, man yaqra. Tafadhal. Al-Babal. Yalla. Amin Nabi. Ahsan, jazakallahu khair. Man yaqra? Tafadhal. Anin Nabi qala inna Allah ta'ala liyatuba musiun nahar تطلع الشمس عبد الله أنا أبي عبد الرحمن عبد الله أبي غربين يا عبد الله An Abi Abdurrahman Abdillah Abdillah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqbalu taubatal abdi naam hadithun ahsan jazakallahu khair barakallahu fik. Mantaba ahsan jazakallahu khair. Siapa lagi? Tafadhal. Min maghribiha mantaba keadaannya inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubat al-abdi ahsan jazakallahu khair. Yabsutu yadahu yugargir. Ahsan, jazakallah khair. Naam. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa ketiga hadis ini semuanya berkaitan dengan at-taubah. Dan hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musiun nahar ila akhir hadis, menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Menunjukkan antum. Menunjukkan apa? Menunjukkan karomnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadza min karamihi subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Diterima oleh Allah taubat seorang hamba walaupun terlambat. Walaupun terlambat bermaksiat di malam hari, taubatnya siang hari, Allah terima taubatnya. Bermaksiat di siang hari, taubatnya di malam hari, Allah terima taubatnya. Dan dalam hadis ini terdapat dalil terkait apa? Dalil ala dalil ala faedah yang pertama, dalil ala mahabbatillah subhanahu wa ta'ala litaubah, kecintaan Allah kepada perbuatan taubat. Ditunggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala taubatnya seorang hamba kepadanya. Naam. Dan padanya pula faedah apa? Penetapan isbat Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan. Naam. Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu, melapangkan, membuka tangannya jalla jalaluh. Kama qala ta'ala, dan Allah pun berfirman terkait hal ini, wa qalatil yahud yadullahi maghlulah, orang-orang Yahud la'natullahi alaihim, mereka menyatakan bahwa Allah, tangan Allah subhanahu wa ta'ala maghlulah, terbelenggu, tertutup. Ghullat aidihim, tangan mereka lah yang terbelenggu. Walu'inu bima qalu, dan mereka terlaknat dengan ucapan mereka. Bahkan kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala mabsutatan, terbuka, lebar. Terkait hal ini sebagaimana yang telah kita sampaikan dan kita tekankan, terkait masalah pembahasan dalam Tauhidul Asma wa Sifat, intinya kita tidak boleh membayangkan bagaimana sih tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaif tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jika itu terbesit dalam benak kita, fanasta'idhu billah minasyaitanir rajim. Segera berta'awud. A'udhu billah minasyaitanir rajim. Jangan dibiarkan hal itu terus ada dalam benak kita. Nah, kita mengimani apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Nah, wajib kita imani. Tetapi sebagaimana kata Syaikhul Islam bin rahimahullah, kita tidak boleh beranggapan bahwa tangan Allah subhanahu wa ta'ala sama dengan kita, sebagaimana sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Allah tidak sama, sama sekali dengan makhluknya. Nah, kata beliau rahimahullah, wa hadza kullu ma marra bika min sifatillah. Dan begitulah setiap perkara yang lewat padamu pembahasan terkait masalah sifatullah, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, fa asbataha lillah, Allah menetapkannya bagi dirinya yang mulia, lakin bidun antumathilaha bi sifatil makhluqin. Tapi jangan kita samakan dengan sifat-sifatnya para makhluk. Berbeda jauh, sangat berbeda, tidak bisa dibayangkan dan tidak bisa disamakan. Lian Allah laisa kamitslihi syai'un la fi dzatihi wala fi sifatih. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluknya. La fi dzatihi, tidak pada zat Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak pula pada sifat-sifatnya. Tidak sama. Nah, Allah mencintai. Jangan disamakan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan kita kepada sesuatu. Allah marah, Allah murka. Jangan disamakan kemurkaan dan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala dengan marahnya kita. Berbeda jauh, gak sama. Nah, dan seluruh hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai. Laisa kamitslihi syai. Naam. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa fi hadzal hadis, dan dalam hadis ini menunjukkan ada faedah, annallaha subhanahu wa ta'ala, annallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yaqbalu taubatal abdi, menerima taubatnya seorang hamba. Wa in ta'akhart, walaupun terlambat. Artinya enggak segera bertaubat kepada Allah ketika bermaksiat, masih menunda. Nah, tetap Allah akan terima. Tetapi kata beliau rahimahullah, al-mubadarah bitaubah hiyal wajib. Bersegera langsung dalam bertaubat, itulah yang wajib. Jangan ditunda. Nah, kita mengetahui hadis ini sebuah faedah. Tetapi barakallahu fik, jangan kemudian dijadikan bahan atau dijadikan sebagai pegangan untuk kita kemudian wal'iyadzu billah wa nasallallahu salam wal afiyah, bermudah-mudahan, bermalas-malasan dalam bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bermaksiat, nantilah taubatnya. Sekalian aja. Na'udzubillah. Karena kemaksiatan ketika dilakukan akan melahirkan kemaksiatan yang berikutnya. Akan mengajak orang tersebut untuk melakukan kemaksiatan yang lain. Menyeret. Nah, sebagaimana amalan sunnah. amalan yang baik, ketaatan. Mengajak orang untuk melakukan, mendorong dia untuk melakukan, mengerjakan amalan ketaatan yang lain. Maksiat perbuatan A, maka dia akan terseret kepada perkara perbuatan maksiat yang B. Terus begitu demikian. Syaitan terus mendorong dia. Karena kondisinya apa? Iman semakin turun. Iman dia semakin merosot. Kesempatan bagi syaitan untuk hamba tersebut terus melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu fik, nasallallahu taufik, kita minta taufik kepada Allah untuk segera diberi kesadaran ketika bermaksiat kepada Allah, segera natubu ilallah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perkara tersebut. Jangan menunda-nunda. Nu'ajjil wala nu'ajjil. Nu'ajjil wala nu'ajjil. Kita bersegera, bukan kita malah menunda. Nubadir wala nu'akhir. Bersegera kita bertaubat, bukan malah kita mengundur. Nantilah, diundur lagi, nanti. Nah, sekalian nanti malam ana mau bangun sholat, sekalian taubat di situ. Nah, tabarakallahu fiik. Perhatikan kata beliau rahimahullah. Li'annal insan, karena seseorang itu la yadri, dia tidak mengetahui, qad yafja'ahul maut, akan datang tiba-tiba kematian itu padanya. Siapa yang bisa menjamin kematian nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi saya baru mati? Enggak ada yang tahu. Wala tadri nafsun madza taksibu ghadan, wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Besok aja apa yang terjadi kita enggak tahu. Nah, tabarakallahu fiik. Maka sudah sepantasnya dan sewajibnya bagi kita bersegera dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjatuh dalam kemaksiatan sekecil apapun yang itu kita anggap kecil. Karena memang kadar keimanan kita ini, ya subhanallah, semoga Allah mengampuni kita, pas-pasan. Kadar keimanan kita ini pas-pasan. Sehingga ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah, kita melihat maksiat ini kecil. Padahal di sisi Allah bisa jadi itu besar. Kenapa kita melihatnya kecil? Ya memang kadar kita seperti itu. Nah, berbeda dengan orang-orang para ulama, para salafus saleh, melihat sesuatu perkara yang kecil, maksiat yang kecil, mereka sudah sangat merasa bersalah, merasa takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf ada pada diri mereka. Ar-rahbah ada pada diri mereka. Al-khasyah ada pada diri mereka. Rasa takut yang diiringi dengan ilmu. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Karena mereka betul-betul faham, betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Menyadari kehebatan, keesaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tahu, faham akibat dari apa yang mereka perbuat ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenikmatan sudah banyak dan sangat banyak, tidak bisa terhitung, Allah berikan kepada hambanya, kepada kita semua. Tapi kita pun masih bermaksiat kepada Allah. Sehingga mereka menyadari ketika berbuat maksiat yang kecil, yang kita anggap kecil bagi kita, bagi mereka sudah besar. Nah, maka kita mengaca, introspeksi diri, nah, mengoreksi diri kita masing-masing. Nah, maka tidak heran para sahabat, para ulama, ketika membaca ayat-ayat tentang azab, an-nar, mereka menangis. Mudah tersentuh hatinya untuk menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita, nah, terkadang baca Al-Qur'an saja masih kemana-mana pikirannya. Nah, masih melayang kemana-mana pikirannya. Bahkan baca Al-Qur'an saja masih bisa tersenyum, atau bahkan malah tertawa, nasallahu alaihi wasallam. santai baca Al-Quran. Nah, berbeda dengan mereka. Karena memang kualitas iman kita berbeda. Maka kita berusaha meningkatkan dan menjaga kualitas iman. Meskipun mungkin susah untuk menjadi seperti mereka, tapi kita tetap berusaha meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah, li'anal insan la yadri qad yafja'ahul maut. Yafja'ahul maut. Mendadak kematian itu datang. Betapa banyak hal yang seperti ini terjadi. Tidak diketahui, tidak ada, artinya tidak ada apa-apa. Sehat, bugar, masya Allah, tabarakallah. Tiba-tiba jatuh, enggak ada umurnya. Mungkin kita sering mendengar berita-berita dan informasi yang seperti ini terkait teman, keluarga, tetangga. Sering kita mungkin mendapatkan berita seperti itu. Nah, ada yang pergi dengan orang tuanya, selesai memberikan hajat untuk ibunya, disuruh belanja ini kebutuhan apa itu ini. Duduk, setelah bayar duduk, sudah jatuh. Sehat walafiat. Habis membelikan kebutuhan ibunya, tiba-tiba jatuh dan diperiksa gak ada umur. Banyak kejadian, ada yang hanya baru mau tidur, pamit sama keluarganya, anak mau tidur, masuk kamar, taruh di bantal, gak ada umurnya. Pergi sudah, Allah cabut nyawanya. Ada yang setelah makan bersama teman-temannya, setelah makan duduk, bersandar di kursi, sambil lagi tertawa ini, lagi ngobrol. Duduk, bersandar, langsung gak ada. Siapa yang menjamin? Nah. Maka dengan ini, barakallahu fiik, kita selalu menjaga ucapan dan perbuatan kita. Jangan asal bicara, jangan asal berbuat. Dipikir terlebih dahulu, ini salah enggak? Ini melanggar syariat Allah apakah tidak? Perbuatan dan ucapan saya ini. Nah, ragu, tinggalkan. Da'ma yaribuk ilama la yaribuk. Mau diucapkan bingung, ragu, ini pas enggak ya? Da'ma yaribuk ilama la yaribuk. Tinggalkan apa yang buatmu ragu. Nah, jangan setelah berucap berpikir lagi, iya salah. Ngapain tadi Nabi cara begitu? Ngapain tidak Nabi bilang begitu? Enggak pas ini. Menyesal. Atau menyakiti hati saudaranya. Enggak dijaga ucapannya, perbuatannya menyakitkan hati saudaranya, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Fa barakallahu fiik. Intinya ketika kita terjatuh dalam kemaksiatan dan Banu Adam khata, selalu dalam kesalahan, artinya sering terjatuh dalam kesalahan. Ketika dia terjatuh dalam kesalahan, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai hamba-hambanya yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah, fayamut qabla an yatub wal iyad billah. Maka dia pun meninggal dalam keadaan dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Fal wajib al mubadarah, maka yang wajib kata beliau rahimahullah al mubadarah, bersegera cepat bertobat kepada Allah, cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ditunda, jangan diundur, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata beliau rahimahullah, kalaupun seorang itu terlambat, artinya mengundur taubatnya, tidak bersegera dalam bertaubat kepada Allah, dan kemudian dia bertaubat, taballah, Allah akan mengampuninya, Allah akan menerima taubatnya, Allah akan menerima taubatnya. Kemudian faedah yang lainnya, kata beliau rahimahullah, wa fi hadzal hadis, dan dalam hadis ini, anna syamsa idza tala'at min maghribiha, sesungguhnya matahari apabila terbit dari maghrib, dari barat, intaha qubul taubah, maka selesailah penerimaan taubat, tertutup pintu taubat ketika matahari terbit dari dari barat. Kapan ini terjadi? Nanti di ketika terjadi, akan terjadi hari kiamat, di akhir zaman, di akhir zaman Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan matahari untuk terbit dari barat. Dan ketika itu terjadi, barakallahu fiik, semua manusia akan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyadari ini kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan beriman, tetapi sudah tidak bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah selesai. Naam. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, fa idza ra'aha an-nas amanu kulluhum. Manusia ketika melihat itu, mereka semua akan beriman. Hatta al-kuffar, orang-orang kafir, al-yahud wan-nasara, semuanya beriman. Wal-budhiyun, orang-orang Buddha, syuyu'iyun wa ghairuhum, orang-orang yang enggak beragama, teis, semuanya beriman. Menyadari yang seharusnya matahari dari timur ke barat, ini kebalik. Nah, fanasallallahu sallallahu alaihi wasallam. Nah. Walakin alladzi lam yu'min qabla an tatlu'a asy-syams min maghribiha la yanfa'uhu imanuhu. Nah, ketika matahari ini terbit dari barat, maka barakallahu fik, sudah tidak lagi manfaat keimanan mereka. Percuma. Sebenarnya dalam hadits Abu Musa, hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, matahari terbit dari barat. Maka itu di antara tanda-tanda kiamat, alamatus sa'ah al-kubra, tanda-tanda kiamat yang besar, terbitnya matahari dari barat. Semoga kita tidak menjumpai keadaan yang seperti itu. Kata beliau rahimahullah, kullun yatubu aydan, masing-masingnya semua bertobat, kata beliau rahimahullah. Tetapi alladzi lam yatub qabla an tadu'a asy-syams maghribiha, yang dia belum bertaubat sebelum terbitnya matahari dari barat, la taqbal. Nah, walhasil barakallahu fik, ini mungkin ada sedikit kesalahan cetak. Intinya barakallahu fik, ketika terbitnya matahari dari barat, tidak manfaat lagi keimanan seseorang, tidak manfaat lagi taubat seseorang. Nah, sebagaimana sudah kita sampaikan pada awal pembahasan bab, ya, mungkin bisa dibaca lagi. Di antara syurut taubat adalah pada waktunya. Waktunya terbagi menjadi dua, pada masing-masing orang dan secara umum. Pada masing-masing orang, yaitu ketika apa? Malam yughargir itu tadi, sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Ketika sampai di kerongkongan, sudah tidak ada lagi taubat dan tidak diterima iman seseorang. Ketika sebelum itu, Allah terima taubatnya. Dan secara umum, batas taubat adalah apa? Ketika terbitnya matahari dari barat. Dan yang terakhir, hadis Ibnu Umar, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir, kata beliau rahimahullah, ay ma lam tasil ar-ruh al-hulqum, ketika belum sampai ruh itu pada kerongkongan. Fa idza wasalatir ruh al-hulqum, jika telah sampai ruh di kerongkongan, fala taubah, tidak ada lagi taubat, tertutup sudah. Sebagaimana dalam nas Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 18, Allah berfirman, walaisati taubah lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an, dan tidak ada taubat bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan, sayyi'at, kejelekan, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada taubat bagi mereka sampai datang kepada mereka salah satu dari mereka al-maut, yaitu sampai di kerongkongan, baru mereka mengatakan qala inni tubtul an, sesungguhnya aku sekarang bertaubat. Laisat taubah, enggak ada lagi taubat bagi mereka yang keadaannya seperti ini, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Maka kata beliau rahimahullah, fa alaika ya akhil muslim, maka wajib atasmu wahai saudaraku muslim, antubadira bitauba ilallah minadz dzunub, untuk bersegera dalam bertobat kepada Allah dari dosa-dosa, wa antakla amma kunta mutalabbisan bihi minal ma'asi, wa antaquma bima faratan bihi minal wajibat, wa tas'alullah qabula taubatika wallahul muwaffiq. Bersegera dalam bertobat kepada Allah dan segera melepaskan dan menyesali apa yang telah kamu, artinya kamu masih berada dalam kemaksiatan yang kamu lakukan, segera lepaskan, segera kamu sesali. Maka dan tegakkanlah apa yang telah diwajibkan atasmu dari apa-apa yang Allah wajibkan, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diterima taubatnya. Kita pun perlu meminta dan berdoa kepada Allah untuk menerima taubat yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq, dan Allah yang Maha memberikan taufik. Fabarakallahu fikum. Maka sebagaimana kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bersegeralah kita dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menunda-nunda taubat. Nubadir wala nuakhir, nuajjil wala nuajjil. Maka kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya senantiasa bertaubat dan Allah menerima taubat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah dan sabat, kekokohan pada kita semua di atas al-haq hingga ajal datang menjemput kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita, mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Wa na'udzubillah, dan kita berlindung kepada Allah dari su'ul khatimah. Wallahul muwaffiq, waffaqallahul jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Walhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.